بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد سؤال pertanyaan. Hal yajuzu lana tarjamatul khutbati qabla su'udil imamil mimbaro am anna hadha minal bida'i? Apakah boleh bagi kita menterjemahkan khutbah Jumat sebelum imam naik mimbar, ataukah hal ini termasuk kebid'ahan? Al-jawabu jawabannya, kata Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, ara أنه إذا كان الحاضرون عجما فيخطب فيهم بلغتهم خطبة الجمعة يعني يخاطب الناس ليفهموا. Aku berpandangan bahwasanya apabila para jamaah yang hadir adalah orang-orang yang bukan bangsa Arab, maka khatib berkhutbah kepada mereka dengan bahasa mereka, menyampaikan khutbah Jumat, yaitu ia berkhutbah kepada manusia agar mereka faham. Wa yubayyinu lahum usula dinihim, yubayyinu lahumul halala wa yubayyinu lahumul harama fayukhatibuhum bilughatihim. Dan khatib menjelaskan kepada mereka pokok-pokok agama mereka dan menjelaskan kepada mereka yang halal dan menjelaskan kepada mereka yang haram. Maka khatib berkhutbah kepada mereka dengan bahasa mereka. Allahumma illa idza kana la yuhsinu al-lughata wa tarra ila hadhihi al-khutbati fayakhthubu 'ala al-minbari wal mutarjimi yutarjimu kulla jumlatin wa kulla faqratin bi mufradiha. Kecuali apabila khatib tidak menguasai bahasa para hadirin dan terpaksa menyampaikan khutbah dengan bahasa Arab ini, maka khatib berkhutbah di atas mimbar dan penterjemah menterjemahkan setiap kalimat dan setiap paragraf masing-masingnya. Hadza ma ara fi hadhihi al-qadhiyati, inilah pandanganku dalam permasalahan ini. In kana yastati'u an yukhatibahum bilughatihim فلا يدخل في مثل هذه الأمور ويكتفي بمخاطبتهم بلغتهم. Namun apabila khatib mampu berkhutbah kepada mereka para hadirin dengan bahasa mereka, maka hendaknya ia tidak masuk ke dalam semisal perkara-perkara ini dan mencukupkan dengan berkhutbah kepada mereka dengan bahasa mereka. Su'alun, pertanyaan. Ma hukmu syira'is sayyarati bitaksiti minal buluki sawa'un kanal bangku yamliku hadihi sayyarati aula yamlikuha. Apa hukum membeli mobil secara kredit melalui bank-bank? Sama saja apakah bank tersebut memiliki mobil-mobil ini atau tidak memilikinya? Al-jawabu, jawabannya, kata Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, al-bankur ribawiyu la yajuzu ta'amulu ma'ahu la fi sayyaratin wa la fi ghairiha. Bank ribawi tidak boleh bermuamalah dengannya, tidak dalam hal mobil-mobil, tidak pula dalam hal yang lain. Idza kana yata'amalu birriba famiatan bil mi'ati sayakhudhu minka riban fi hadhihi sayyarati. Apabila bank tersebut bermuamalah dengan riba, maka 100% bank tersebut akan mengambil darimu riba di dalam mobil ini. Sawa'un kana yamlikuha aula yamlikuha, sama saja apakah bank tersebut memiliki mobil tersebut ataukah tidak. Wa idza kanal banku ghayra ribawin saliman minar riba fa idza kanat hadhihi as-sila'u yamlikuha wahiya fi hawzatihi wa syaraita minhu bitaqsiti fala haraja. Idza kana laysa fi as-sil'ati riban. Dan apabila bank tersebut bukan bank ribawi, selamat dari riba, maka apabila barang-barang dagangan ini bank tersebut memilikinya dan dalam kepemilikannya, dan engkau membeli dari bank tersebut secara kredit, maka itu tidak mengapa. Apabila tidak ada riba di dalam barang dagangan tersebut. Su'alun, pertanyaan. Ba'du man 'asara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu wa khutima lahu bisu'in mithlu karkaraka wa dhalika ar-rajulu alladhi tahamala 'ala nafsihi 'ala as-sayfi faqatala nafsahu wa ghayrihim hal yusamma ha'ula'i sahabatan am yulfa 'anhum ismu as-suhbati. Sebagian orang yang sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat beliau, yaitu yang dimaksud yang memenuhi ketentuan sebagai seorang sahabi, dan kehidupannya diakhiri dengan keburukan seperti karkarah, bisa dibaca pula dengan kilkirah, yaitu orang yang Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan tentangnya huwa finnar, ia di dalam neraka, karena ia mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Dan orang tersebut, yaitu orang yang lain yang menusukkan kepada dirinya sendiri pedang, lalu ia bunuh diri. Dan selain mereka, apakah mereka ini disebut sebagai sahabah atau ditiadakan dari mereka istilah sahabah? Al-jawabu, jawabannya, kata Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, Allahu a'lamu man kana mudhniban minhum dhanban la yukhrijuhu ilal kufri fahada sahabiyun insya'allahu wa yaghfirullahu lahu. Allahu a'lam, barang siapa yang melakukan dosa di antara mereka, yaitu orang-orang yang memenuhi ketentuan sebagai sahabi, dengan dosa yang tidak mengeluarkannya kepada kekafiran, maka orang ini adalah sahabi insyaallah, dan Allah mengampuninya. Su'alun, pertanyaan. Arrafa ba'dul ulama'il makruha bima yusabu tarikuhu wa yulamu fa'iluhu fa'ayyuhuma asahu afadakumullahu hada ta'rifu amit ta'riful mashhuru. Sebagian ulama mendefinisikan makruh dengan perkara-perkara yang orang yang meninggalkannya akan diberi ganjaran pahala, dan orang yang melakukannya dicela. Maka mana definisi yang lebih tepat? Semoga Allah memberikan faedah kepada engkau. Definisi ini atau definisi yang masyhur? Definisi yang masyhur yaitu pelakunya tidak dihukum. Bukan pelakunya dicela, tapi pelakunya tidak dihukum. Al-jawabu, jawabannya, as-sahihu annal makruha ma yutabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Yang benar adalah bahwa makruh maknanya adalah perkara yang orang yang meninggalkannya diberi ganjaran pahala dan orang yang melakukannya tidak dihukum. Berarti pendapat yang benar adalah definisi yang masyhur. Soalun, pertanyaan. Yahtajju ba'duhum ala jawazil anashidil islamiyyati bihadithil ladhi fihi istima'ur rasuli alaihi salatu wassalamu li anashidil ahbashi wa darbid dufufi indahum wa aidan bihudai anjashata radiyallahu anhu lirrasuli alaihi salatu wassalamu fi ahadi asfarihi au ghazawatihi fama huwa attafriqu bainal anashidi wal hudai. Pertanyaan, sebagian mereka berdalil untuk menetapkan bolehnya nasyid-nasyid islami dengan hadis yang di dalamnya disebutkan bahwa Rasul alaihi salatu wassalam mendengarkan nasyid-nasyid orang-orang Habasyah dan dibukulnya rebana-rebana pada mereka, orang-orang Habasyah tersebut. Dan juga berdalil dengan huda. Huda itu nyanyian yang disenandungkan bangsa Arab untuk menggembala unta. Hudanya Anjashah, nama sahabat radhiyallahu anhu kepada Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebagian safar beliau atau sebagian peperangan beliau. Lalu apa perbedaan antara nasyid dengan huda? Al-jawabu, jawabannya. Kata Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, hadza fi'lu ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Ini adalah perbuatan para pengikut hawa nafsu dan para pengikut kebid'ahan. Yatatabba'una al-mutasyabihati kama wasafahumullahu tabaraka wa ta'ala. Mereka mencari-cari dalil-dalil yang samar sebagaimana Allah Ta'ala mensifati mereka. Hadihi tariqatus sufiyyati. Ini adalah metodenya orang-orang sufi. Ma min dhikrin indahum illa walahu aslun. Tidak ada satu zikir pun pada mereka orang-orang sufi melainkan memiliki asal. Walakin kaifa yutabbiqunahu, akan tetapi bagaimana mereka orang-orang sufi tersebut menerapkannya, mempraktekannya. Yukhalifuna ar-rasula fit tatbiqi, mereka orang-orang sufi tersebut menyelisihi Rasul alaihi salatu wassalam dalam penerapan zikir-zikir tersebut. Ar-Rasul hatta ala zikri wa tasbihi a'qab as-salati hatta ala as-salati ala an-nabi alaihi salatu wassalam. Al-Qur'an hatta ala zikri. Rasul alaihi salatu wassalam menghasung zikir dan tasbih setelah salat. Beliau juga menghasung solawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Quran pun menghasung zikir. Lakin ja'u bi'ankarin kulluha bid'iyatun tukhaliful manhajal amaliyya alladhi kana alaihi Rasulullah alaihi salatu wassalamu wa ashabuhu. Akan tetapi mereka orang-orang sufi mendatangkan zikir-zikir yang seluruhnya merupakan kebid'ahan yang menyelisihi cara pengamalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau dahulu berada di atasnya. Wa in kana asluha wal hasu 'alayha fil Qur'ani was sunnati. Meskipun asal zikir-zikir tersebut dan hasungan terhadapnya ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, lakin syaklu wassuratu wal kaifiyatu takhtalifu ani syakli wal kaifiyati wassurati allati amara ar-rasulu alaihi salatu wassalamu biada'iha. Akan tetapi bentuk syakl surah semakna bermakna bentuk dan tata caranya menyelisihi bentuk dan tata cara yang Rasul alaihi salatu wassalam perintahkan untuk menunaikannya. Ar-Rasulu alaihi salatu wassalamu amara bitasbihi wattahmidi wattahlili al-kayfiyatu kayfa kullu wahidin yusabbihu allaha munfaridan hum yutabbiqunahu bisuratin jama'iyatin fahakamu alaihim biannahum muktadi'atun. Maka Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan tasbih, tahmid dan tahlil, yaitu setelah selesai salat. Tata caranya bagaimana? Masing-masing bertasbih kepada Allah sendiri-sendiri, sementara mereka orang-orang sufi mempraktekkannya dalam bentuk berjamaah. Maka mereka para ulama menghukumi orang-orang sufi tersebut bahwasanya mereka adalah pelaku kebid'ahan. Hatta salatu ala rasuli alaihi salatu wassalamu yutabbiqunaha bi suratin jama'iyatin wa yakhtari'una lahal mawalida wa yaquluna as-sana'a 'ala ar-rasuli 'alayhi as-salatu was-salamu wassalatu alaihi, bahkan salawat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka orang-orang sufi mempraktekannya secara berjamaah, dan mereka membuat perayaan-perayaan untuknya, dan mereka mengucapkan pujian kepada Rasul dan salawat kepada beliau di dalam perayaan-perayaan tersebut. Fatariqatul adai wa syakli wa surati takhtalifu amma kana fi ahli rasuli wa ashabihi ridwanullahi alaihim. Maka metode penunaian zikir maupun salawat tersebut dan bentuknya yang dilakukan orang-orang sufi berbeda dengan apa yang diamalkan di masa Rasul dan para sahabat beliau ridwanullahi alaihim. Al-amthilatu kathiratun min amthilati tatbiqati ahli dalali allati yahkumu alaiha ulama'u sunnati bi annaha bid'un. Contoh-contohnya banyak dari contoh-contoh penerapan-penerapan orang-orang yang sesat yang ulama as-sunnah menghukuminya dengan bahwa penerapan-penerapan tersebut, pengamalan-pengamalan tersebut merupakan kebid'ahan. Hassan ar-Rasul alaihi salatu wassalamu ala salati wa hum yusalluna salatal raga'ili fi lailatin mu'ayyanatin bi tariqatin mu'ayyanatin yaqra'una fiha qul huwallahu ahad la a'rifu kam marratan ila akhirih. Contoh yang lain, Rasul alaihi salatu wassalam menghasung kita untuk melaksanakan salat, sementara mereka orang-orang sufi melaksanakan salat raghaib di malam tertentu dengan cara tertentu yang mereka baca di dalam salat tersebut qul huwallahu ahad, aku tidak tahu berapa kali, dan seterusnya. Qala al-ulama'u lahum hadhihi min akhbathil bid'i kaifa salatun wa qira'atu qur'anin wa dhikrun yaquluna bid'un. Para ulama berkata kepada mereka, ini termasuk di antara kebid'ahan yang paling buruk. Bagaimana bisa demikian? Terkumpul padanya salat, membaca Al-Quran dan zikir yang mereka para ulama mengatakan bahwa semua itu merupakan kebid'ahan. Adapun tentang pembahasan nasyid-nasyid sebagaimana di dalam pertanyaan, insyaallah kita baca dalam pertemuan setelahnya. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.